Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Khana fi din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sekarang kita masuk bab az-zuhd wal wara'. Nah, kemarin sudah kita bahas mukaddimah dari bab zuhud dan al-wara'. Zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun al-wara', tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang membuat bahaya di akhirat. Baik. Sekarang kita masuk di hadis yang pertama dari bab ini. Raihan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, bapak beliau Bashir juga sahabat. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ahwa An-Nu'man, ahwa mengisyaratkan Nu'man bi isba'ihi ila udunai, mengisyaratkan dengan jemarinya ke telinganya. Ini untuk menunjukkan penekanan, betul-betul langsung dengar dari Rasulullah SAW. Di langsung mendengar dari beliau. Ini sebagai penguat agar orang yang dengar itu percaya memang benar beliau mendengar ini dari Rasulullah SAW, tidak dengan perantara yang lainnya. Ahwa An-Nu'man bi isba'aihi, jari usbu', jamaahnya asobi. Ini dibaca apapun benar, tidak akan keliru. Nah, baik. Hamzah, huruf hamzah yang pertama itu, dia dibaca fathah, dibaca dhammah, dibaca kasroh, benar. Asbu, usbu, isbu, benar semuanya. Nah, sehingga ini banyak bacaannya ini. Jadi kata asbu usbu ini banyak bacaannya. Baik, boleh di fathah, boleh di dhammah, boleh di kasrah. Nah, demikian pula ba'nya, hamzahnya menerima tiga harokat, boleh. Demikian pula sama dengan ba'nya, bisa di kasrah, di dhammah, di fathah. Nah. Baik. Usbu, asba, isbi, semuanya boleh. Sehingga ketika menjawab apapun benar. Baik, ini tahqiqan lisam'i, untuk penekanan betul-betul beliau mendengar. Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu juga sudah jelas. Ini halal jelas dalilnya Al-Quran wa sunnah. Ini haram juga jelas dalilnya Al-Quran wa sunnah. Nah, sehingga wajib untuk kita mengambilnya ketika itu halal, meyakini ini halal. Dan kita wajib untuk meninggalkan ketika ini haram dan jelas keharamannya. Karena syai'un bayyinun, sesuatu yang sudah jelas. Masalahnya sekarang, kata Rasulullah SAW, wa bainahuma mushtabihatun, di antara keduanya, kedua al-hal dan haram itu ada mushtabihat, sesuatu yang samar hukumnya. Di arba'in umurun mustabihat. Di antara halal dan haram ada yang samar hukumnya, enggak jelas. Bisa jadi ini halal, bisa jadi ini haram, tapi enggak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang enggak tahu hukumnya. Banyak yang enggak tahu, katsir. Beliau menggunakan kalimat katsir bukan aksar. Banyak yang enggak tahu, banyak pula yang tahu. Yang tahu adalah para ulama. Nah, para ulama yang mereka mengetahui hukumnya. Nah, adapun selain ulama yang tidak memiliki ilmu, bingung ini halal atau haram ini. Enggak jelas dalilnya karena enggak tahu. Itulah mushtabihat. Baik. Karena kebanyakan manusia dhaful ilm, lemah keilmuannya. Sudah lemah keilmuannya, kemudian dhaful himmah, lemah himmah, keinginan untuk berilmu itu lemah. Malas. Malas untuk menambah ilmu. Nah, parahnya ketika seorang itu tidak sadar kalau dia tidak tahu, tidak sadar kalau dia jahil, tapi merasa dia alim. Makanya ketika seorang masih mau untuk belajar, fahu alim, maka dia itu orang yang alim. Tapi ketika seorang sudah tidak mau untuk belajar, bahwa jahil, dia itu orang yang jahil. Nah, banyak manusia yang kemudian tersamarkan hukumnya karena lemah keilmuannya, lemah keinginannya. Nah, di antara penghalang ilmu itu al-ajz wal kasal. Ini yang Rasulullah SAW berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung dari sifat ajz. Ajz itu tidak mampu. Dia punya keinginan, punya hasrat, tapi tidak bisa untuk menjalankannya karena ada halangan-halangan. Himmah luar biasa, pengin belajar luar biasa, tapi tidak bisa. Mungkin tempatnya jauh, nah, sehingga dia tidak bisa mencapai ke sana. Tidak ada sesuatu yang bisa menyampaikan dia ke sana. Kendaraan tidak ada, atau juga finansial tidak mendukung. Ajis, lemah dia, tidak bisa untuk kesana. Ini menghalangi. Yang kedua, ini lebih parah, kasar, malas. Tidak ada penghalang, tidak ada penghalang dia untuk bisa menambah keilmuannya. Bahkan mungkin dia tinggal dan hidup di mambahul ilm, di tempat sumbernya ilmu. Tapi karena malesnya dia, kemudian dia tidak mau untuk menambah ilmunya. Yang pertama tidak mampu karena ada penghalangnya. Yang kedua tidak mau. Mampu dia, wong memang dia tinggalnya di situ. Tapi karena kemalasannya dia tidak mau. Ini lebih parah yang kedua ini. Tinggal di tempat-tempat sumber-sumber ilmu, tapi dia malas untuk menjalankan dan mengambilnya karena kemalasannya. Ini diantaranya, ya. Diantaranya awaik, ya. Penghalang-penghalang mendapatkan ilmu, dan masih banyak yang lainnya. Taib Syekh Barjas rahimahullah menulis kitab Wa'ikut Tolab. Syekh Rabi hafizahullah juga beliau memiliki muhadhar yang sudah dicetak. Penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika banyak perkara-perkara yang tidak tahu karena dia malas untuk mencari ilmu. Ketika fasilitas ilmu itu mudah dan dia tidak mencari ilmu, maka dia tidak terkena udzur jahal bil ilm. Ketidaktahuan dia itu bukan termasuk udzur ketika dia sangat gampang untuk mendapatkannya karena dia malas untuk mendapatkannya. Sehingga banyak hukum-hukum yang dia tidak ketahui akhirnya dia langgar. Nah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Baik. Ketika seorang tidak tahu hukumnya, ini hukumnya apa ini? Tidak jelas. Maka sifat atau sikap dia tawakuf, jangan dijalankan. Ini belum jelas, belum tentu halal, belum tentu juga haram. Ini hukumnya masih abu-abu ini, ya, nggak jelas. Jangan dijalankan. Baik. Tinggalkan, berhenti, jangan dijalankan sampai kemudian perkaranya jelas. Ya. Sampai perkaranya jelas. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyebutkan, terus bagaimana sikapnya seorang ketika menghadapi sesuatu yang belum jelas hukumnya bagi dia? Kata beliau rahimahullah, fayam bagi lil mu'min, maka hendaknya bagi orang yang beriman, an yatakharra, dia berupaya untuk memilih, mencari, ya, sampai kemudian jelas perkaranya, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa untuk dia hukumi, dia jalankan, cari kejelasan hukumnya. Imma bidirosah, imma dengan cara belajar, wal mutola'ah wal kiro'ah. Ini cara mendapatkan ilmu, belajar, membaca, mutola'ah, mencari di kitab-kitab, ini apa hukumnya, dicari penjelasan para ulama dalam fatwanya. Wa imma bisu'ali ahlil ilm, yang kedua dengan bertanya kepada ahlul ilm. Ini jalan ketika seorang menghadapi sesuatu yang enggak jelas hukumnya. Nah, sesuatu yang tidak jelas hukumnya, belajar, baca, tanya. Baik. Enggak tidak kemudian langsung dijalankan perkara itu ketika itu samar. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Syaikh Fauzan hafizahullah beliau mencontohkan misalnya ketika seorang mau menikahi seorang perempuan, kemudian ragu, ini masih ada hubungan kerabat atau enggak ini? Ya. Ini jangan-jangan saudara sepersusuan. Ya. Samar. Maka tidak boleh kemudian dia jalankan karena masih samar ini. Ya, bisa jadi, apalagi kalau ada seorang menyatakan, "Duh, ini dulu saya yang nyusui." Ada seorang perempuan menyatakan demikian. Nah, ini terjadi pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang menikah, kemudian datang seorang perempuan menyatakan, "Kalian berdua ini saya yang nyusui." Anak susuan, berarti kan saudara sepersusuan. Kemudian sang pengantin ini laporan ke Rasulullah, ya, pengennya pernyataan perempuan ini ditolak, ya, biar tetap sah pernikahan kita. Terus bagaimana lagi, wong sudah dinyatakan, dia menyatakan kalian berdua itu disusui oleh dia. Nah, sehingga ketika memang ada keraguan-keraguan, ada kesamaran, tawakuf, jangan bergerak. Nah, tunggu sampai kemudian jelas perkaranya. Baik. Maka Syaikh bin Baz rahimahullah memberikan saran, wal yambaghi lahu at-tasabbut wal inaya was-sabr. Ya. Tasabbut, cari kepastian. Ya. Ini hukumnya bagaimana ini? Ya. Halal atau haram ini? Boleh atau tidak boleh ini? Al-inayah, ya, perhatian dengannya, cari kepastian, perhatian dengan masalah itu, dan sabar, jangan kesusu, ya, jangan wis bismillah engkok nek belakangan ae hukumnya, yang jelas pokoknya dijalankan dulu. Nah, ini perkaranya mustabihat, soalnya bukan al-halal bayyinun wa haram bayyinun. Ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, sampai kemudian jelas hukumnya lewat belajar tasabbut, lewat tanya kepada ahlinya. Nah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan. Famanittaqa asyubhat. Maka barang siapa yang kemudian menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, faqad istabra'a li dini wa irdih. Orang-orang yang menjaga diri wis enggak dijalankan dulu, sabar, cari kepastian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad istabra'a, sungguh dia telah istabro'ah, telah mensucikan, membersihkan, ya, baro'ah, ya, telah membersihkan lidinihi wa irdih, membersihkan agamanya dan kehormatannya. Nah, juga membersihkan agama, iya, ya, karena dia lolos dari perkara yang haram. Ini enggak jelas hukumnya ini, wes enggak usahlah. Berarti dia menjaga agamanya, tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Belum tentu halal ini karena belum jelas, bisa pula ini haram. Wes ditinggalkan aja. Maka dia telah menjaga agamanya. Yang kedua, wa irdih, kehormatannya. Dia telah menjaga kehormatannya. Bagaimana maksudnya? Menjaga kehormatan dia tidak dibicarakan orang-orang. Ya. Kalau dia ngerjakan itu, banyak nanti orang-orang yang ngomentari dia, banyak orang-orang yang menghibahi dia. Nah, wong orang ngerti kok ngerjakan demikian. Ya. Jadi dipakai untuk bahan pembicaraan. Ya. Akhirnya kehormatannya itu ternodai, ya, karena dia menjalankan perkara-perkara yang belum jelas. Nah, baik. Wa man waqa'a fi syubhat, maka barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat, barang siapa yang kemudian menjalankan perkara-perkara yang belum jelas hukumnya. Nah, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Ini bukan maksudnya kalau orang menjalankan perkara yang haram dia pasti apa jatuh ke dalam keharaman, tidak. ada sebuah perkara yang belum jelas hukumnya, terus dijalankan oleh seorang, belum tentu dia menjalankan perkara yang haram yang dia jalankan, karena hukumnya masih samar. Maksudnya di sini dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Yusaku ayaqa fil haram, dalam lafaz yang lainnya. Dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Ini kalau orang terlalu berani menjalankan perkara-perkara yang belum jelas hukumnya. Perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang samar hukumnya. Kalau kemudian dia tidak sabar, tidak tasabut, langsung dijalankan, bisa jadi dia kemudian jatuh ke dalam perkara yang haram. Ternyata memang hukumnya haram itu, bukan halal. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya menjalankan perkara-perkara yang syubhat ini wasilah bisa mengantarkan ke dalam perkara yang haram. Menjalankan perkara-perkara syubhat bisa mengantarkan seorang menjalankan perkara yang haram. Kemudian beliau memisalkan biar kita jelas. Karra'i yar'a khawlal hima yusiku ayaqa fi, seperti seorang pengembala. Ra'i yar'a, yang dia mengembala ternaknya, khawlal hima, di sekitar tempat yang memang dilindungi, tempat yang dilarang untuk dimasuki. Ini nama maknanya hima. Hima itu bisa area khusus yang tidak boleh orang masuk di situ. Misalnya ada kebun, ada taman dipagari atau ditandai, dikasih peringatan, dilarang masuk ke area ini, dilarang mengembalakan ternaknya di area ini, itu namanya hima. Tempat-tempat yang dilindungi, yang dijaga. Maka beliau memisalkan seperti pengembala ternak yang mengembalakan ternaknya di sekitar tempat-tempat yang dilarang untuk orang mengembala di situ. Dikhawatirkan, kata beliau, ayafa'afi, dikhawatirkan nanti ternaknya itu akan nyelonong masuk ke dalam tempat itu, ya, padahal itu dilarang. Sehingga ini gambarannya. Kalau kemudian sudah jelas dilarang di situ, kemudian kok ada seorang pengembala mengembala ternaknya dekat-dekat tempat itu, ini berbahaya. Kalau dia mungkin keturun, ketiduran, tiba-tiba ternaknya sudah masuk ke situ, ke area situ, menghabiskan tanaman-tanaman indah yang memang dijaga di situ, rusak semuanya. Tapi kalau dia kemudian tahu, oh ini area ini dilarang, ini saya tak kembali ke tempat jauh, misalnya, jauh dari situ, tidak mendekati tempat terlarang itu jauh. Ketika dia ketiduran misalnya, ternaknya lepas tanpa sepengetahuan dia, karena jaraknya jauh dari tempat itu, mungkin ketika dia ngelilir, ternaknya masih belum nyampe ke situ, masih bisa dia kejar. Tapi kalau dia mengembalanya sampingnya, terlalu dekat dengan tempat itu, maka mungkin bisa masuk ternak dia ke situ. Nah, ini berbahaya. Orang-orang yang permainannya berbahaya, nyerempet-nyerempet bahaya. Karra'i yar'a khawlal hima, seperti pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar area yang terlarang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala wa inna likullin malakin hima, malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya likulli malikin, Setiap malik, setiap penguasa itu memiliki hima, memiliki area khusus yang dilarang orang lain untuk masukinya. Ala wa inna himallah maharimuh. Ketahuilah, area khususnya Allah itu adalah apa-apa yang Allah haramkan, jangan dimasuki. Perkara-perkara yang Allah haramkan itulah area yang dilarang hamba-hambanya untuk masuk ke situ. Sebagaimana seorang raja punya taman khusus misalnya, rakyat biasa dilarang memasuki taman ini. Ini area terlarang bagi rakyatnya. Sama Allah memiliki perkara-perkara yang Allah haramkan, hamba-hambanya dilarang memasukinya. Naam. Ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah, di dalam tubuh ini ada mudghah. Mudghah itu sekret daging. Dinamakan mudghah. Ukurannya itu yang bisa dikunyah. Mudghah. Di dalam tubuh ini taib ada sekret daging, ya. Ada mudghah. Naam. Taib mudghah itu qit'atun minal lahm, potongan daging, ya. Yang besarnya sekedar bisa untuk dikunyah, berarti enggak terlalu gede, ya. Kalau gede enggak bisa dikunyah, nah. Jadi ukurannya bisa dikunyah, bisa masuk ke mulut, namanya mudghah, ya. Ada sepotong daging di dalam tubuh ini. Idza salahat salahal jasadu kullu. Tapi kalau daging yang kecil ini baik, maka jasad itu semuanya baik, ya. Ternyata penting ini. Wa idza fasadat, tapi kalau yang kecil ini rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Padahal dia kecil ukurannya, dia ternyata menjadi intinya yang menentukan rusak atau baiknya potongan daging kecil ini. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Baik. Ini hadis yang agung. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in beliau. Disyara oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitab Al-Arba'in dalam Jamil Ulum Al-Hikam. Hadis yang termasuk hadis yang agung. Nah, dan di sini ada beberapa faedah yang kemudian bisa kita ambil darinya. Baik. Di antaranya, yang bagi lihamidil khabar, hendaknya bagi orang yang membawa berita, an yu'aqqidahu, untuk meyakinkannya, ya, meyakinkan pendengarnya dengan sesuatu yang bisa membuat yakin, ya. Contohnya di sini disebutkan, ditunjuk telinganya. Ini betul-betul saya dengar sendiri. Ada orang cerita misalnya, ini saya lihat sendiri, ya, dengan mata kepala saya yang belum ganti dari dulu, ya, ini, ya. Untuk menekankan memang betul-betul melihat langsung, bukan hanya cerita, ya. Bukan jari ini, tapi betul-betul melihat. Nah, laisal khabar kal muayyanah. Berita itu tidak seperti orang lihat langsung. Kadang masalahnya itu orang-orang bersikap hanya sekedar berita jari ini. Enggak mau tasabut, enggak mau tabayun. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu. 180 derajat. Enggak sama. Ini yang diucapkan A padahal sebetulnya Z. Enggak sama sekali, wis enggak ono mirip-mirip blas. Tapi dia yakini itu, dia yakini tanpa tasabut, tanpa tabayun. Sekedar terima berita. Sehingga Rasul menyatakan kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta ketika dia mengucapkan, menceritakan setiap apa yang dia dengar. Dengar kabar, sebar, ngomong ini tanpa diteliti, tanpa di ini benar atau enggak ya? Yang penting disebarkan. Apalagi ada unsur pendukung, orang yang dibicarakan memang orang yang tidak dia senangi, nggak mau tahu. Yang penting berita itu mendukung dia, sebarkan, dia yakini. Nah, tanpa mau tahu ini benar atau tidak. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Naam. Jadi ketika orang itu menyampaikan khabar, boleh kemudian dia memberikan sesuatu yang membuat yakin pendengarnya. Ya. Membuat yakin pendengarnya. Biar yakin. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya annal muharramat wal muhallalat, bahwasanya perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang halal itu tanqasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga bagian. Perkara yang halal, perkara yang haram terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, halal yang jelas kehalalannya. Yang kedua, haram yang jelas haramnya. Dan yang ketiga, mushtabih, samar. Nah, samar, ini enggak tahu ini haram atau halal. Dan itu ada. Khawani fidina azani wa a'azakumullah. Misalnya, contoh. Contoh perkara yang mustabihat. Hadis ini nih terkait masalah makan dan minum ya. Ini ada sini terkait pembahasan makan dan minum. Misalnya ada kasus. Kita punya air satu galon. Ada air satu galon. Kemudian ketetesan satu tetes khamr. Ketetesan alkohol misalnya. Nah, gak sengaja. Nah, cuci tangan, hand sanitizer, pakai alkohol, netes ke situ. Cet, nyampur di satu galon. Nah, terus bagaimana hukumnya air satu galon ini? Dia kecampuran alkohol yang jelas-jelas itu haram. Jelas-jelas khamr itu. Nah, bagaimana hukum air satu galon ini? Apa boleh kita minum? Atau kemudian kita buang? Ini haram ini, ada khamrnya kok. Kemudian berdalil, berdalil dengan hadis ma askaro kathiru, apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, faqalilu haram, sedikitnya pun haram. Apa-apa yang banyak itu memabukkan, maka itu diinjibu sedikit pun haram. Khamar misalnya, alkohol atau misalnya, ya. Ketika dia itu diminum sakrat mabuk, ya, itu diinjibi sak sendok juga haram. Ya. Ketika sak botol itu dia nikmati itu mabuk, ya, maka diinjibi satu sendok itu haram hukumnya. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya itu haram. Jadi, khamr ya, khamr itu sesuatu yang menutupi akal ala sabilil lidah wa tarab, yang ketika dikonsumsi itu membuat orang itu senang, ya, enak, gembira, itu namanya khamr. Ya. Jadi tidak semuanya itu disebut khamr. Nah, meskipun bisa memabukkan. Ya. Sebagian orang berpemahaman kalau kita punya air satu galon kemudian kemasukan setetes khamr, maka semuanya haram. Ini tidak. Nah, satu galon ini yang ketetesan khamr kan persentasenya sangat-sangat jauh. Ini sak galon ini cuma satu tetes, nggak ada pengaruhnya apa-apa di sini. Ketika diminum air satu galon yang sudah kecampur khamr sak tetes itu dia tidak mampu, maka diinjibi sak sendok pun tidak haram. Sekarang dia tidak minum khamr, ini dia minum air satu galon. Nah, tapi kalau itu murni khamr, maka tidak boleh. Maka ketika ada bahan kimia kecampur alkohol, ada obat-obatan yang kalau tidak ada alkoholnya ini tidak bisa. Ya. Biasanya ada obat batuk, obat apa itu ada alkoholnya. Nah, ini hukumnya bagaimana ini mengkonsumsinya? Ya. Kita tidak mereteli satu persatu, tidak. Sekarang menjadi zat baru. Nah, ini sekarang menjadi obat batuk. Nah, obat batuk ini ketika kamu minum dan mabuk, diinjibi sak sendok pun haram. Ya, kalau mabuk. Nah, tapi ketika dia menjadi zat yang baru, di situ ada obat ini, dan ada alkohol sekian persennya, dia menjadi zat baru. Ketika dikonsumsi nggak akan mabuk, ya bukan khamr itu. Kayak misalnya apa yang buat sirup itu, yang ada gambarnya layar itu, apa namanya? Yang botol kecil yang ada gambar layar itu, nah. Itu kan ada tulisan kandungan ya alkohol sekian persen. Nah, bagaimana hukumnya minum ini? Ya. Apakah dia khamr? Kandungannya dicampur dengan kandungan apa, berapa persen dia? Bukan lagi orang menyatakan ini khamr, itu ada kandungannya. Ya. Tapi bukan khamr. Sekarang menjadi ya itu namanya, enggak tahu apa namanya. Apalagi kalau sudah dicampur dengan sirup dikasih es batu, wah, sudah enggak memabukkan, itu malah halal, halalan thayyiban. Nah, jangan ini ada itunya loh, haram ini. Nah, ini tulisannya jelas berapa persen. Sekarang bukan khamr ini, ya. Ini sudah menjadi es strop misalnya. Nah, ini bukan khamr. Entek masa apa sak tandon pun misalnya enggak akan mabuk tapi kelempokan misalnya. Ini enggak haram, ini mbok injibi sak sendok, yes, yang mana yang mana itu jenis sendok, entah nong apa, lah haram ini bukan khamr. Maya ada yang tadi dalam mustabihat berdalil dengan salah dalil, ya, ini dah umurun mustabihat yang banyak orang tidak tahu, ini kadang istidlalnya keliru, dalilnya sahih tapi pendalilannya tidak cocok. Karena ada dalil yang sahih dan dalilnya tidak cocok, misalnya, nah, apa ya? Ah, apa ya misalnya? Hadis yang Absus salam bainakum. Ya. Absus salam bainakum. Sebarkan apa ini artinya? Absus salam bainakum artinya apa? Sebarkan salam di antara kalian. Hadisnya sahih. Nah. Ini dalil untuk orang selamatan. Sebarkan selamatan. Sahih hadisnya ini. Nah. Sebarkan salam, salam kan selamat, selamatan. Pakai dalil sahih. Ya. Dalilnya boleh sahih, betul enggak ini dipakai dalil kan itu. Ya. Istidlalnya betul enggak ini dipakai masalah ini. Ya. Jadi tidak asal dalilnya sahih, tapi yang kedua, taib dalilnya sahih, pas enggak ini dipakai dalil itu. Ini perlu juga dilihat. Ya. Tidak asal sahih dalilnya, pas enggak ini dipakai dalil itu. Taib. Kayak yang tadi kita sebutkan. Ya. Apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, sedikitnya itu haram. Dipakai untuk kasus yang tadi kita ceritakan, pas enggak ini, enggak pas itu. Itu namanya mustabihat. Ya. Samar. Nah. Juga dicontohkan para ulama ketika diharamkannya babi. Ya. Diharamkan babi. Nah. Kemudian orang-orang menggunakan minyaknya, lemaknya. Menjadikan lemaknya dipakai untuk ngolesi perahunya biar enggak tenggelam, anti air, ya, airnya enggak meresap. Nah. Kemudian dipakai untuk diperjualbelikan. Ini boleh atau tidak ini? Ini kan umur mustabihat. Ini perkara-perkara yang samar ini hukumnya. Ya, boleh enggak ini ya? Nah. Maka ketika kita raguin boleh enggak ini ya, maka apa yang tadi disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, nam tasabbut al inayah, terus as-sabr. Coba susu sik tanya dulu. Kalau Anda kesusu bismillah langsung dijalankan, bisa jadi itu haram. Nanti Anda dibicarakan wong ngono kok menjalankan, ada orang yang tahu itu haram, kita samar, ada orang tahu itu haram, wong penampilannya kayak gitu kok menjalankan perkara yang haram, akhirnya dirasani diomongi. Nah, baik, maka sabar, cari kejelasan sampai kemudian jelas perkaranya. Nah, kalau kemudian ternyata masih samar, harus tinggalkan aja ya, ditinggalkan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Yang ketiga. Anna nasa yahtalifuna fil ilm. Manusia itu bertingkat-tingkat di dalam keilmuan. Dari ucapan Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Beda-beda tingkat keilmuan seorang. Ada yang alim, ada yang jahil. Bahkan di kalangan ulama pun kemudian bertingkat-tingkat pemahamannya. Yang sering kita sebutkan. Satu hadis dibaca, satu orang alim bisa mengeluarkan 10 faedah dari hadis itu. Alim yang lainnya hanya bisa mengeluarkan 2 faedah. Ada yang lain bisa mengeluarkan sampai 30 faedah satu hadis. Hadis. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ya. Wahai Aba Umair, apa yang diperbuat Nughair? Nughair itu siapa? Burung kecil. Nah, karena burung kecilnya mati, Rasul menghibur. Ya Aba Umair, anak-anak punya kunyah dipanggil ya Aba Umair. Nah, main di situ para ulama sebutkan anak-anak itu juga dikasih kunyah. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Itu hanya sekedar cerita masalah burung yang mati ya. Itu sampai ditulis faedahnya panjang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Faedah dari hadis ini panjang sekali. 20 lebih apa? Lupa saya. 20 lebih. Kalau sama-sama baca terus mengeluarkan faedah dari situ mungkin kita beda-beda ya. Kita paling ngambil faedah, oh boleh untuk ngingu burung, selesai itu dong. Ya, dan itu memang faedahnya, boleh untuk memelihara burung dengan hadir. Ya, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Nah, dan ada faedah-faedah yang lainnya disebutkan para ulama. Baik, bertingkat-tingkat. Ada seorang alim yang jago dalam masalah nahwu tapi lemah dalam masalah hadis. Ada seorang alim yang jago dalam masalah Quran, lemah dalam masalah nahwu. Dan itu banyak itu disebutkan oleh Imam Mudhahabi contoh-contohnya. Ulama yang terkenal tapi dhaifin nahwu, lemah dalam masalah qiraah. Nah, sering salah bacaannya, tapi dia imam dalam masalah fikih, dalam masalah hadis. Itu biasa di kalangan para ulama. Enggak kemudian satu orang itu kemudian top dalam semua bidang keilmuan, enggak ada kekurangan sama sekali, enggak ada. Yang ini jago hadis, yang ini jago bahasa, yang ini jago ini. Dan itu ada orang-orang yang spesialis-spesialis demikian. Nah, dulu kita awal-awal dakwah salaf itu tahun 90-an. Ya. Itu ada tempat-tempat, oh mau belajar bahasa Arab di sana. Nah, tempatnya di sana, pesantren sana. Belajarin di sana. Nah, jadi ngumpul-ngumpul di situ. Ya, belajar hadis di sana. Nah, jadi ada tempat-tempat spesial-spesial. Mungkin sekarang ada tempat belajar Quran di sana, belajar hadis di sana, belajar bahasa di sana. Jadi ada yang spesialis untuk masalah itu. Memang tidak semua orang itu jago dalam berbagai permasalahan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakum. Sehingga kalau dalam masalah bahasa, oh serahkan fulan ini. Kalau dia yang bicara, enggak ada yang bisa untuk membantahnya. Dalam masalah hadis, serahkan fulan. Dalam masalah jarh wa ta'dil, serahkan Syekh fulan ini. Kalau beliau yang bicara sudah enggak ada yang mampu untuk membantahnya. Ada spesialis-spesialis. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada kalanya seorang alim kabir, tapi dia tersamarkan sebuah hukum. Dan ada yang lebih ngerti orang-orang yang di bawahnya, ya, tahu dalam sebuah masalah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dan masih banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang, kelanjutan dari faedah hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.